Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Taqaddamu rijal. Taqaddamu. Kita baca ayat ke 48 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, wattaqu yawman, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Takutlah kalian yauman, satu hari, yang la tajzi nafsun an nafsin, yang satu jiwa tidak bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lainnya syai'an sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak akan diterima darinya syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak bisa diambil darinya tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, wattaqu yawman ay ittakhidhu wiqayatan min hadzal yawm, ambillah oleh kalian penjagaan, buatlah penjagaan dari hari ini dengan cara beristi'dad lahu bi ta'atillah, dengan cara mempersiapkan untuk hari tersebut, melakukan persiapan untuk hari tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yani la tugni, nafsun nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, yakni siapapun dia di hari tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pernah menyeru kerabat-kerabatnya, memanggil nama mereka satu persatu. Ya Sofiyah, amma ta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wa Sofiyah, bibinya Rasulullah, aku tidak akan bisa memberikan kecukupan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Fatimah, bint Rasulillah, wahai Fatimah bint Rasulullah, la ugni anki syai'a. Bahkan dahsyatnya tersebut, jangankan memberikan sesuatu, bertanya tentang mereka pun tidak. Dalam suratul Mukminun ayat yang ke-101 Allah berfirman, faida nufikha bis-sur, ketika telah ditiup sangkakala di hari kiamat, falan saba bainahum yauma idzin wa la tasaalun, tidak ada lagi ansab di antara mereka, bahkan wala yatasaalun. Jadi kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, tazul ansab, akan hilang nasab-nasab ketika itu sudah. Wa yansal insan kulla syai, seorang sudah lupa segala sesuatu. Wala yasalu aina waladi, wala aina dhahaba abi, wala aina dhahaba akhi, wala aina dhahabat ummi. Tidak bertanya lagi, ya kemana anaknya, kemana ayahnya, kemana saudaranya, kemana ibunya. Sudah tidak lagi, tidak saling bertanya tentang mereka. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing sudah punya urusan yang menyibukkannya masing-masing. Ini jangan kalian memberikan kecukupan, ya bertanya saya sudah tidak tentang mereka. Wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak diterima dari mereka syafa'at. Iya, ya ini tentunya maksudnya mereka-mereka yang tidak pantas mendapatkan syafaat. Karena kalau syafaat ya tsabitah, mutsabbatah, ada dengan syarat-syaratnya, aku bermanfaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, iya tidak akan ada tebusan. Kalau di dunia mungkin bisa ada tebusan, tetapi di akhirat tidak akan ada tebusan. Masing-masing bertanggung jawab untuk dirinya. Walahum yunsarun, ya, dan mereka tidak akan ditolong dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Muhammad rahimahullahu taala, faedah ini yang pertama adalah at-tahdhiru min yaumil qiyamah. Tahdhir yakni memberikan peringatan dari hari kiamat. Tentunya tahdhir di sini lil isti'dad, bukan semata-mata memperingatkan, tetapi memperingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat untuk seorang bersiap-siap. Ya, bersiap-siap yakni dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, ana fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, la tujzi nafsun an nafsin syai'a, satu jiwa tidak bisa memberikan kecukupan manfaat kepada yang lain sedikit pun. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, anna syafa'ah la tanfa'u yaumil qiyamah, syafa'ah tidak bermanfaat di hari kiamat. Ya, ini kata beliau, wal murad la tanfa'u man la yastahiqqu an yushfa'a lahu. Ini maksudnya tidak ada manfaat itu bagi orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Adapun seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, iya, dia berhak dapat syafaat. Adapun orang-orang kufar, orang-orang musyrik, tidak berhak. Kenapa kita katakan demikian? Kita khususkan demikian tafsirnya, pengertiannya. Yang dimaksud itu adalah tidak diterima syafaat dari orang yang tidak berhak dapat syafaat. Karena Kata beliau, wa amma man yastahiqqu faqad dalat an-nusus al-mutawatirah ala thubuti syafa'ah. Karena orang yang berhak, seorang muwahhid yang senantiasa bertauhid, meninggal di atas tauhid, telah ditunjukkan oleh nas-nas yang mutawatir, ya, adanya syafaat untuk mereka. Sehingga yang dimaksud dengan la yuqbalu minha syafa'ah, yakni orang-orang memang tidak pantas, tidak berhak dapat syafaat. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah, an yaumul qiyamah laisa fihi fida. Ya, di kiamat itu tidak akan ada tebusan. La yumkin an yuqaddima al-insan fida'an ya'dilu bihi. Ya, tidak mungkin seorang memberikan tebusan agar terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang terakhir kata beliau rahimahullah ta'ala, annahu la ahada yunsaru yawmal qiyamah idza kana min usah. Seorang tidak akan ada yang bisa menolongnya di hari kiamat nanti kalau dia adalah termasuk pelaku-pelaku maksiat. Oleh hada qala Allah ta'ala, ma lakum la tanasarun. Ya, kenapa kalian tidak saling tolong-menolong? Ini istibham ditaubih. Ya, kan di hari kiamat mereka nanti tidak akan bisa saling menolong di antara mereka. Ini mana walahum yang sarun. Allahu a'lam bissawab.